pasal 3. Lihatlah betapa Allah mengasihi kita, sehingga kita diakui sebagai anak-anak-Nya. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Itulah sebabnya dunia yang jahat ini tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudara yang tercinta, kita sekarang adalah anak-anak Allah. Tetapi keadaan kita nanti belum jelas. Namun kita tahu bahwa kalau Kristus datang, kita akan menjadi seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Semua orang yang mempunyai harapan ini terhadap Kristus menjaga dirinya supaya sungguh-sungguh suci, bersih dari dosa sebagaimana Kristus juga suci. Orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kalian tahu bahwa Kristus datang untuk menghapuskan dosa-dosa manusia dan bahwa tidak ada dosa dalam dirinya. Semua orang yang hidup bersatu dengan Kristus tidak terus-menerus berbuat dosa. Orang yang terus-menerus berbuat dosa tidak pernah melihat Kristus atau mengenal-Nya. Anak-anakku, jangan membiarkan siapapun juga menyesatkan kalian. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah anak Allah, sebagaimana Kristus adalah anak Allah. Tetapi orang yang terus-menerus berbuat dosa adalah anak iblis. Sebab iblis berdosa sejak semula. Untuk inilah anak Allah datang, yaitu untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab sifat Allah sendiri ada padanya. Dan karena Allah itu Bapanya, maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Inilah bedanya antara anak-anak Allah dengan anak-anak iblis. Barang siapa tidak melakukan kehendak Allah atau tidak mengasihi saudaranya, ia bukan anak Allah. Sejak semula sudah disampaikan berita ini kepadamu, kita harus mengasihi satu sama lain. Janganlah kita seperti Kain yang menjadi anak iblis dan membunuh saudaranya sendiri. Apa sebab Kain membunuh saudaranya? Sebab hal-hal yang dilakukannya adalah salah, tetapi hal-hal yang dilakukan saudaranya adalah benar. Sebab itu, saudara-saudaraku, janganlah heran kalau orang-orang dunia ini membenci kalian. Kita tahu bahwa kita sudah keluar dari kematian dan berpindah kepada hidup. Kita tahu itu sebab kita mengasihi sesama saudara kita. Orang yang tidak mengasihi berarti masih dikuasai oleh kematian. Orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Dan kalian tahu bahwa seorang pembunuh tidak mempunyai hidup sejati dan kekal. Dengan jalan inilah kita mengetahui cara mengasihi sesama. Kristus sudah menyerahkan hidup-Nya untuk kita. Sebab itu, kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Kalau seorang yang berkecukupan melihat saudaranya berkekurangan, tetapi tidak mau menolong saudaranya itu, bagaimana orang itu dapat mengatakan bahwa ia mengasihi Allah? Anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati, yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Demikianlah caranya kita mengetahui bahwa kita tergolong anak-anak Allah yang benar, dan hati kita dapat tenang di hadapan Allah. Kita tahu bahwa kalau kita disalahkan oleh hati kita, pengetahuan Allah lebih besar dari pengetahuan hati kita, dan bahwa Ia tahu segala-galanya. Jadi, saudara-saudaraku yang tercinta, kalau hati kita tidak menyalahkan kita, kita dapat menghadap Allah dengan keberanian. Dan apa yang kita minta daripada-Nya, kita mendapatnya karena kita taat kepada perintah-perintah-Nya dan melakukan apa yang menyenangkan hati-Nya. Yang Ia perintahkan kepada kita ialah kita harus percaya kepada anak-Nya, yaitu Yesus Kristus, dan kita harus saling mengasihi, seperti yang sudah diperintahkan Kristus kepada kita. Semua orang yang taat kepada perintah-perintah Allah hidup bersatu dengan Allah, dan Allah bersatu dengan mereka. Dan kita tahu bahwa Allah hidup bersatu dengan kita, karena Ia sudah memberikan Roh-Nya kepada kita.